tahu nasa sogi alena bolai anak darat 500 sumpah rekon talang tukiwi milau 50 juta tau sogi nasa ngalena duwi mingre Terima kasih.